ajrun? Apakah seseorang yang mendapatkan syahwatnya bisa saja bisa mendapat pahala? Kata para sahabat, heran. Kata Nabi SAW, ra'aitum law wada'aha fi haram. Ini dalil kias dalam agama. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya disalurkannya di jalan yang haram? Bukankah dia berdosa? Berdosa, zina. Maka sebaliknya kalau dia menyalurkan di jalan yang disyariat diridhai oleh Allah, sesuai sekali dengan apa yang ada di bab ini. Ini menunjukkan dia adalah sebuah ibadah. Dan bahkan disunnahkan menurut kesimpulan Imam Nawawi di sini, disunnahkan dalam kondisi seperti itu. Dan betapa banyak keadaan kita seperti itu. Makanya wanita itu biasa di rumah. Kalau di kantor bagaimana? Kalau dia di pasar bagaimana? Bila mana seorang suaminya membutuhkan, dia tidak bisa pulang ke rumah. Ke kantornya tidak mungkin. Ke tempat kerjanya tidak mungkin. Maka di rumah. Ya, di rumah. Ketika terjadi hal yang demikian, maka dia tinggal pulang ke rumah dan menyalurkan hasratnya yang diridhai oleh Allah dan merupakan ibadah yang sangat mulia. Kemudian kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 3330. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Hisham ibn Abi Abdullah anna bi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa ata imra'atahu Zainaba وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة الشيطان في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. Kata Nabi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini, ia menceritakan, Jabir bin Abdullah bercerita, ra'a anna Rasulullah sallam ra'a imra'atan, bahwa Nabi SAW pernah melihat wanita. Berarti kejadiannya normal. Kalau itu terjadi pada Nabi, mana mungkin pada seorang ustaz, pada seorang orang yang sudah mengaji dan yang lainnya. Tidak akan mungkin tidak seperti itu pula terjadi. Terjadi pada Nabi, ra'a imra'atan, kemudian Nabi SAW muncul keinginannya kepada seorang wanita, muncul keinginannya untuk bersenang-senang dengan wanita. Ketika melihat wanita tersebut, langsung saja Nabi SAW mendatangi salah seorang istrinya, yaitu Zainab. Fa'ata imra'atahu Zainaba. Ketika itu Zainab tam'asu mani'atan tam'asu mani'atan laha. Di sini artinya sementara atau saat itu Zainab sedang menyamak kulit miliknya. Ya, dia sedang bekerja. Dan bahkan dalam hadis yang lain, walau hiya 'ala tanur. Ini dalam konteks yang lain. Bila mana seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, walau dia dalam hendaklah wanita itu memenuhi keinginan suaminya, walau ala tanur, walau dia berada di dekat tungku, maksudnya sedang masak. Ya, walau dia berada di atas tungku. Di sini Zainab sedang bekerja. Zainab sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menyamak salah satu kulit yang ada padanya untuk dipungsikan kulit tersebut. Ini bukan kulit hewan yang sudah disembelih dengan sembelihan syar'inya, kulit bangkai. Ya, bangkai hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, sementara kulitnya boleh dimanfaatkan. Ya, Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan kullu ihabin minad diba idza dubiga minal maitati idza dubiga faqad tahur. Setiap kulit yang disama ya, dari kulit hewan yang bangkai, maka kulit tersebut sudah suci dengan menyamaknya. Ini yang dilakukan oleh Zainab radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi. Sedang bekerja, maka Nabi SAW mengajaknya untuk memberikan kepada dirinya apa yang ia butuhkan. Ya, faqada hajatahu, ia tunaikan kebutuhannya. Thumma kharaja ila ashabihi, kemudian Nabi SAW keluar menjumpai para sahabatnya. Menjumpai para sahabatnya. Di tengah-tengah sahabatnya dia menceritakan tentang hakikat wanita. Qal innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Bisa saja suatu saat wanita itu datang dan kita berjumpa dengan kita, tampilannya itu sudah dipengaruhi oleh syaitan. Jadi diperindah oleh syaitan sehingga kita tertarik melihatnya. Walaupun mungkin tampilannya, walaupun aslinya tidak terlalu menarik, tetapi diindahkan oleh syaitan. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini yang sering kali terjadi bahkan. Ketika kita melihat wanita yang biasa-biasa saja di luar, tetapi syaitan menjadikan wanita itu begitu indah di pandangan mata kita sehingga sulit untuk memalingkan pandangan, sulit untuk menundukkan pandangan, sulit untuk menahan pandangan kita. Jadi wanita itu kata Nabi SAW bisa di suatu saat kita jumpai atau dia berhadapan dengan kita, berpapasan dengan kita, dan tubuhnya itu sudah dinominasi oleh pengaruh syaitan, atau pandangan kita yang dipengaruhi, atau wanita itu yang diperindah oleh syaitan, dipercantik oleh syaitan, diberi kelebihan-kelebihan. Kemudian watudbiru fi surati syaitan, dan begitu juga ketika dia membelakangi. Makanya banyak pandangan bukan hanya sekedar dilihat di hadapan, tapi ketika dia sudah mulai yang terlihat hanya punggungnya saja. Banyak laki-laki yang masih mengikuti wanita tersebut dengan pandangannya sampai tidak terlihat lagi. Lenggang-lenggoknya itu sudah dipengaruhi oleh syaitan. Gaya berjalannya, langkah kakinya, pakaiannya, terbang-terbangnya, bergeraknya, rambutnya, itu semuanya diperindah oleh syaitan. Watudbiru fi surati syaitan, dalam kondisi demikian berarti menunjukkan bahwasanya ini bisa saja berlaku untuk siapapun juga. Lalu apa solusinya? Rasulullah SAW memberikan solusi, dan lakukan itu solusi, praktekkan solusi. Maka ini di antara hikmah pernikahan. Fa idza absara ahadukum, Nabi SAW bukan hanya sekedar menjelaskan secara lisan, beliau praktekkan sebelum dia mengucapkan kata-kata ini. Beliau sendiri menerapkan apa yang ia sampaikan dalam hadis ini. Setelah dia praktekkan, dia sampaikan kepada para sahabatnya. Fa idza absara ahadukum ra'atan, jika ada wanita yang tampilannya seperti itu dalam pandangan seseorang dari kalian, falyati ahlahu, maka gauli istrinya, datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena cara yang demikian itu akan menghapus apa yang ada dalam hatinya. Sirna seketika, habis seketika, habis seketika. Ini luar biasa adab yang diajarkan oleh Nabi, dan bagaimana menjaga diri. Dan juga seperti yang tadi kita jelaskan, salah satu hikmah yang sangat besar dari sebuah pernikahan dalam agama kita. Kita baca hadis yang setelahnya, hadis 3331. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Zuhair bin Harb qala haddathana Abdul Samad qala haddathana Abdul Samad ibn Abdul Warith qala haddathana Harb bin Abi Al-Aliyah Qala haddathana Abu Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa dzakara bimithlihi ghaira annahu qala fa'ata imra'atahu Zainaba wa hiya tam'asu mani'atan wa lam yadhkur tudbiru fi surati syaitan. Hadis yang kedua ini lebih ringkas dari hadis yang pertama, walaupun konteksnya sama, judulnya sama, materinya sama, walaupun yang ini lebih ringkas. Nabi, kejadian yang terjadi pada Nabi itu yang ada pada hadis ini, dia di luar melihat seorang wanita yang membuat dia membutuhkan wanita, ada hasrat untuk menikmati wanita. Maka Nabi SAW langsung pulang ke rumahnya dan menyalurkan apa yang ada pada tubuhnya ketika itu kepada istrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Sementara cerita dia menjumpai para sahabatnya, kemudian menyampaikan kata-kata tadi, sungguhnya seorang wanita, tukbilu fi surati syaitan, tidak ada dalam hadis ini. Ya, hanya sekedar kasus yang terjadi pada Nabi SAW. Hadis setelahnya 3332, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Salamah bin Shabib qala haddathana Al-Hasan bin A'yan qala haddathana Ma'qilun an Abi Zubair qala qala Jabirun sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir, saya mendengar. Kalau yang tadi itu kan cerita dari Jabir, apa yang diperbuat oleh Nabi, yang terjadi dan diperbuat oleh Nabi. Sementara sekarang dia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ahadukum a'jabathu al-mar'atu fawaqa'at fi qalbihi faly'amit ila imra'atihi falyuwaqi'ha fa inna dhalika yaduddu ma fi nafsihi." Kata Nabi SAW bersabda dan didengar oleh Jabir, apabila ada salah seorang dari kamu ada wanita yang membuat dia takjub, melihat seorang wanita yang membuat dia takjub, ajabat hul mar'ah, takjub kena kecantikannya, kena kemolekan tubuhnya dan seterusnya, fawaqa'at fi qalbihi, lalu ada sesuatu yang buruk, niat yang buruk dalam hatinya, maka solusinya kata Nabi, falyamit ila mar'atihi, maka tujulah istrinya, falyuwaqi'ha, dan setubuhi dia, ya, falyuwaqi'ha, jima'i dia. Diperintahkan di sini untuk melakukan jima dengan istri, fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, karena dengan berhubungan dengan istri akan menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Kalau tidak dilakukan itu, maka akan semakin lama akan semakin buruk apa yang dalam hati. Semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin membesar. Tapi seketika muncul di awal pertamanya langsung ditunaikan, maka setelah selesai berhubungan badan dengan istri, hilang apa yang ada dalam hati. Hilang apa yang ada di dalam hati. Ini secara lisan Nabi SAW ungkapkan langsung ibadah yang disunnahkan oleh Nabi. Bila mana salah seorang dari suami membuat dia tertarik pada seorang wanita, maka dia pulang ke rumah dan melampiaskannya atau menyalurkannya pada istrinya. Dan ini praktek dilakukan oleh Nabi SAW langsung, dan bahkan ditekankan melalui lisan. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bab yang kedua ini jelas sekali, ya, merupakan satu hal yang disunnahkan karena diperintah oleh Nabi, dan bukan hanya diperintah secara lisan, bahkan dilakukan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab berikutnya, Bab yang ketiga, yang berbunyi dalam terjemahannya ini adalah bab nikah mut'ah. Bab nikah mut'ah. Ya, babu nikahil mut'ati wa bayan annahu ubiha thumma nusikha thumma ubiha thumma nusikha wastaqarra tahrim wastaqarra tahrimuhu ila yaumil qiyamah. Bab seputar nikah mut'ah, yang bahwasa dan penjelasan bahwasanya dia awalnya dibolehkan kemudian dihapus kebolehannya, kemudian kembali dibolehkan, kemudian dihapus lagi kebolehannya, kemudian tetaplah hukum haramnya setelah itu sampai hari kiamat. Ya, tentang nikah mut'ah, bahwasanya dia awalnya dibolehkan, kemudian dihapus lagi, dibolehkan, dihapus lagi, kemudian sampai hari kiamat setelah itu menjadi perkara yang haram, tidak berubah lagi. Istaqarra tahrimuhu, menjadi perkara yang sudah tetap keharamannya sampai hari kiamat. Apa itu nikah mut'ah? Ya, nikah mut'ah ini salah satu bentuk pernikahan yang terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW, yang tadi telah kita ketahui dia dibolehkan awalnya. Nikah mut'ah ini nikah dengan persyaratan yang lengkap. Ya, persyaratannya lengkap. Dia ada maharnya, ada akadnya, ada walinya. Cuma yang ada di dalam hati laki-laki yang menikah ini adalah untuk bercerai. Ya, dia menikah tapi niatnya adalah untuk sementara menikahnya. Ini yang dimaksud dengan nikah mut'ah. Nikahnya bentuknya sama dengan nikah yang sebenarnya, hanya perbedaannya adalah adanya masa yang diinginkan tetapi tidak dilafazkan. Adanya masa yang diinginkan oleh laki-laki yang menikah ini. Kenapa dibolehkan? Dia bukan disyariatkan tapi dibolehkan karena dibutuhkan. Yaitu ketika para pejuang-pejuang muslim, para tentara yang berada di negeri orang, ketika itu berjuang menegakkan kalimatullah. Perjalanan perang dari Madinah saja keluar, untuk dalam perjalanan itu bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau sudah lama di sana, di tempat di mana dia berperang, maka ini tentu tidak memberikan kenyamanan pada seorang laki-laki. Maka Nabi SAW dalam kondisi demikian membolehkan para tentara-tentara muslim untuk menikah, karena tidak mungkin dia lama di sana. Dia hanya untuk berperang saja. Untuk menikah di sana dengan wanita-wanita di negeri musuh sana, untuk menikah di sana, kemudian nanti ketika dia pulang, dia balik lagi. Dan terjadi perceraian tanpa ada lafaz tolaknya. Tanpa ada lafaz menceraikan, karena memang niatnya sampai seperti itu. Ini awal dibolehkan karena disesuaikan dengan kebutuhan mereka, bukan untuk semua orang. Setiap kaum muslimin dibenarkan atau dibolehkan untuk melakukan nikah mut'ah, atau bahkan barang siapa yang tidak melakukannya maka kurang keislamannya. Ini sudah jauh menyimpang dari asal dibolehkannya. Dia bukan sebuah syariat yang dianjurkan oleh Nabi untuk setiap laki-laki muslim, untuk para sahabat yang ada di Madinah. Tidak. Dibolehkan atau diberikan oleh Nabi SAW untuk dilakukan dalam kondisi yang tadi saya berikan gambaran. Ya, Ini juga termasuk hikmah pernikahan, untuk menjaga diri. Apalagi di negara orang itu negeri kafir, yang tentu pakaian kaum wanita-wanitanya tidak seperti pakaian kaum muslimah. Ya, tentu membuat sudahlah terasing jauh dari pasangan, dari istri. Dalam kondisi demikian tentu solusi yang ditawarkan oleh Nabi, yang dibolehkan oleh Nabi ini adalah jawaban. Ya, adalah sebagai pembendung dari terjadinya hubungan gelap, perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram. Makanya kalau kita telusuri cerita-cerita para tentara-tentara, bila mana berada di negeri orang dan meninggalkan istrinya atau di tempat yang jauh, kebutuhan mereka tentang ini harus dipikirkan oleh orang yang mengurusi mereka. Nabi SAW pikirkan itu. Syariat Islam sudah memikirkan itu. Sudah memikirkan itu. Maka jawabannya itu tadi. Jawabannya melakukan perkara yang tidak menentang syariat Allah. Tidak menentang syariat Allah. Baik. Kita baca hadis yang pertama setelah kita jelaskan maksud dari nikah mut'ah. Hadis yang pertama 3333. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Umair al-Hamdani qala haddatsana Abi wa Waqi'un wa ibn Bishrin an Ismaila an Qais qala sami'tu Abdullah yaqul, yani Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Abdullah yaqul, saya mendengar Abdullah berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lana nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud adalah kami berperang bersama Rasulullah SAW dan kami tidak akan mungkin memboyong istri-istri kami. Ya. Ya, tidak akan mungkin membawa istri-istri. Faqulna ala nas takhsi. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidakkah atau bolehkah kami melakukan istikhsa kabiri? Bagaimana khawatirnya mereka terjerumus kepada zina di negeri orang tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud memohon atau menyampaikan solusi yang pahit, yaitu melakukan kebiri agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Kata Abdullah bin Mas'ud, ala nastakhsi, tidakkah boleh kami melakukan istikhsa, yaitu kebiri, memutuskan saluran yang dari testis ke penis untuk menghilangkan syahwat. Ya, menghilangkan syahwat ini atau yang lainnya yang saya pahami itu dari uraian para ulama, pokoknya tidak ada lagi nafsu. Nah, tidak ada lagi nafsu dengan cara seperti itu. Ini yang ditawarkan atau yang diusulkan oleh Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan dia merasakannya. Dirinya merasakan itu, dorongan itu, hasrat itu ada pada dirinya. Maka istri tidak ada, apa yang harus dilakukan? Berarti cara satu-satunya untuk terhindar dari perbuatan zina yang kotor, keji, adalah melakukan itu. Ternyata syariat justru menawarkan solusi yang sangat menakjubkan. Ya. Fanahana an dzalik. Nabi SAW melarang kami melakukan itu. Tsumma rakhasa lana an nankiha al-mar'ah bi-tsaubi ila ajal. Ini sudah ini dari ungkapan Ibnu Mas'ud ini nampaklah definisi nikah mut'ah. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kami keringanan untuk menikahi wanita bithawbi, ada maharnya, ya, dengan mahar kain, ila ajal, sampai batas tertentu, ya, ada ajalnya. Itu definisi nikah mut'ah. Warakhasa, jadi dia rukhsa. Apa arti rukhsa? Keringanan, bukan anjuran. Dia adalah solusi yang ditawarkan untuk sementara, untuk orang tertentu. Berbeda dengan agama Syiah, mereka justru mengatakan ini inti dari agama. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, kurang agamanya dan bahkan bisa terancam agamanya. Sudahlah, masalah-masalah fikih dibawakan, diseret untuk menjadi sebuah perkara akidah. Ini kan nampak penyimpangan yang sangat mendasar, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya bukan agama Islam. Nabi SAW tawarkan ini hanya sekedar solusi, lebih ringan daripada melakukan tawaran yang diberi, yang dihadapkan oleh, usulan yang dihadapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau sudah itu kan tidak bisa menikah selama-lamanya, istrinya juga jadi korban. Maka Nabi SAW tawarkan ini untuk mereka, diberikan keringan oleh Nabi untuk menikahi wanita di sana dengan mahar, dengan mahar cuma bithawb ila ajal, ada batas waktunya. Thumma qara'a Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini wahai, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan olehmu, oleh Allah atasmu. Itu bersenang-senang dengan wanita kan halal. Kemudian ketika diputuskan itu, tidak ada senang-senang lagi. Jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah dari bersenang-senang, terutama dengan lawan jenis. Ya. Jadi solusi yang ditawarkan agama tidak ada satupun untuk menyempitkan atau memberikan mudarat. Ya. Dan lihat bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak akan mungkin dia didorong oleh hawa nafsu, tetapi bila mana di luar kontrol syariat, menyimpang. Menyimpang. Padahal dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya juga agar terhindar dari dosa besar, maka dilakukanlah kebiri. Ternyata ini bukan agama. Agama itu tidak mengharamkan apa yang halal, dan sebaliknya tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau seandainya itu halal, kenapa kamu haramkan? Maka bukanlah sebuah aturan dalam agama ini, bila mana ada disandarkan kepadanya pengharaman terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. La tuharrimu ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah melampaui batas. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sudahlah, itu larangan. Dan bila mana larangan itu menunjukkan pengharaman, selama tidak ada yang menggesernya atau mengurangi derajat keharamannya, kemudian di ujung ayat ada ancaman. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu hadis yang pertama. Sebab kenapa diberikan keringanan nikah mut'ah dan definisi nikah mut'ah. Definisi nikah mut'ah. Dan ternyata ini hanya sebatas tawaran sementara, kasuistis, dan dia terfokus kepada kebutuhan. Dan itu kalau seandainya masih halal, akhirnya Nabi SAW hapus penghalalan itu. Dan yang meriwayatkan pengharaman itu bukan Abdullah bin Mas'ud lagi. Yang meriwayatkan haramnya nikah mut'ah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan haramnya nikah mut'ah setelah dihalalkan oleh Allah atau dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca hadis yang kedua di bawah bab ini sebagai hadis yang terakhir yang kita baca pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Hadis 3334. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah Qala hadathana Jarir an Ismail ibn Abi Khalid bihadal isnadi mithlah wa qala thumma qara'a alaina hadhihi al-ayah wa lam yaqul qara'a Abdullah. Hadis ini sama dengan hadis tadi, cuma sedikit perbedaannya saja. Yang tadi membaca ayat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sementara sekarang ayat itu dibaca oleh Nabi dan didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, dan itu yang disampaikan kepada muridnya. Itu saja perbedaannya. Yang di sini dinyatakan dengan tegas bahwasanya yang berdalil dengan hadis tersebut, dengan ayat Al-Maidah 87 itu adalah Nabi ketika menyampaikan melarang untuk melakukan kebiri dan membolehkan memberikan solusi yaitu nikah mut'ah dengan membaca ayat sebagai larangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dari bersenang-senang, dari hal yang menyenangkan kita. Dalilnya sangat tegas sekali, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam riwayat ini yang membaca ayat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini sampai di situ, karena saya tadi malam dapat pesan dari anak saya, jangan lama-lama saya mau ujian katanya. Jangan lama-lama saya mau ujian. Tayyib. Kita tutup dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.